الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan هذا أمر استأثر الله به ليس لك ini yaitu takdir adalah perkara yang Allah Azza wa Jalla bersendirian dengannya yaitu hanya Allah Ta'ala yang mengetahuinya. Engkau tidak berhak menanyakannya. Fallahu subhanahu wa ta'ala innahul adlu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala padanya terdapat sifat keadilan. Wa la yaf'alu syai'an illa bihikmatin. Dan tidaklah Allah Azza wa Jalla melakukan sesuatu pun melainkan dengan hikmah. Wa la yaqulu syai'an illa wa fihi hikmatun. Dan tidaklah Allah Ta'ala melakukan sesuatu pun melainkan padanya terdapat hikmah. وَلَا يَشْرَعُ شَيْئًا إِلَّا وَلَهُ فِيهِ حِكْمَةٌ. Dan tidaklah Allah Ta'ala mensyariatkan sesuatu pun melainkan Allah Ta'ala memiliki hikmah padanya. وَوَرَاءَهُ عِلْمُهُ الْوَاسِعُ. Dan dibalik apa yang Allah syariatkan terdapat ilmu Allah yang luas subhanahu wa ta'ala. Wa anta 'abdun mahdudut taqati wa mahdudul 'ilmi wa mahdudul qudrati wa mahdudul iradati. Sementara engkau adalah seorang hamba yang terbatas kemampuannya, terbatas ilmunya, terbatas kemampuannya, terbatas kehendaknya. Laisa laka illa an tastaslima ayyuhal abdu amamallahi tabaraka wa ta'ala. Tidaklah engkau berhak, tidaklah engkau boleh kecuali berserah diri wahai hamba di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Wa tanqada lahu wa tanqada li rusulihi wa tanqada li awamirihi. Dan tunduk kepada Allah Ta'ala, tunduk kepada para Rasulnya, dan tunduk kepada perintah-perintahnya. Hadzal ladzi kullifta bihi, inilah yang dibebankan kepadamu. Wa hadzal ladzi tus'alu anhu, dan inilah yang engkau akan ditanya tentangnya. Amma limadha kataba hadha wa limadha fala yahiqqu laka. Adapun engkau menanyakan mengapa Allah Ta'ala menetapkan hal ini dan mengapa engkau tidak berhak menanyakannya. Fa innaka takhruju 'an da'iratil 'ubudiyyati ila da'iratin niddillahi. Karena dengan itu engkau keluar dari lingkaran ubudiyah, penghambaan diri kepada Allah, menuju lingkaran tandingan bagi Allah Jalla wa'ala. Ta'alallahu an dhalika, maha tinggi Allah darinya. La yus'alu amma yaf'alu wahum yus'alun. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, tidaklah Allah Azza wa Jal ditanya tentang apa yang diperbuatnya. Bahkan merekalah para hamba yang akan ditanya tentang apa yang telah mereka perbuat. La yus'alu amma yaf'alu. Allah Azza wa Jalla tidaklah ditanya tentang apa yang diperbuatnya. Li'annahu yaf'alu bi'ilmin wa hikmatin. Karena sungguh Allah Ta'ala berbuat dengan ilmu dan hikmah. Fahuwa subhanahu la yus'alu ma huwa faqat li mujarradil qahri wa tasalluti. Maka Allah Azza wa Jalla tidaklah ditanya tentang apa yang diperbuatnya, bukan semata-mata karena Allah Azza wa Jalla menundukkan para makhluk dan menguasai para makhluk. La yus'alu amma yaf'alu laysa qahran wa tasallutan faqat. Astaghfirullah al-azima. Allah Azza wa Jal tidak ditanya tentang apa yang diperbuatnya, bukan semata-mata karena Allah Azza wa Jalla menundukkan dan menguasai para makhluk. Aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Innama kullu syai'in minhu bi'adlin wa hikmatin. Hanya saja segala sesuatu dari Allah Azza wa Jalla, segala sesuatu dengan keadilan dan hikmah dari Allah Azza wa Jalla. Wa anta ilmuka la yusawi syai'an. Sedangkan engkau ilmumu tidaklah menyamai ilmu Allah Azza wa Jalla sedikitpun. Al-Khadiru qala li Musa lamma ra'a ta'iran yanquru naqratan minal bahri. Qala li Musa ma 'ilmi wa 'ilmuka ila 'ilmillahi illa biqadri ma ya'khudhu hadha ta'iru min hadzal bahri. Khadir berkata kepada Musa alaihi salam tatkala ia melihat seekor burung mematuk dengan sekali patukan ke lautan. Khadir berkata kepada Musa alaihi salam, tidaklah ilmuku dan ilmumu dibandingkan dengan ilmu Allah kecuali sekedar air laut yang diambil oleh burung ini dibandingkan dengan lautan ini. فعلم الله سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء. Maka ilmu Allah subhanahu wa ta'ala meliputi segala sesuatu. Wa hikmatuhu fi kulli syai'in. Dan hikmah Allah ta'ala berada dalam segala sesuatu. Wa anta abdun miskinun. Sedangkan engkau adalah seorang hamba yang miskin. La takunu abdun haqqan lillahi tastahiqqu ridahu illa idza sallamta lahu fi babil qadari wa fi ghairihi minal abwabi. Engkau bukanlah seorang hamba yang sebenar-benarnya yang menghambakan diri kepada Allah, yang berhak mendapatkan ridhanya, kecuali apabila engkau berserah diri kepada Allah dalam bab takdir dan bab-bab yang lainnya. Wa amanta bikulli ma yukhbiruka, dan engkau beriman dengan segala sesuatu yang Allah khabarkan kepadamu. Yukhbiruka 'anil jannati wa anta ma ra'aitaha fa anta 'alaika an tusaddiqa. Misalnya Allah Ta'ala mengkhabarkan kepadamu tentang surga, sedangkan engkau tidak melihatnya, maka engkau wajib bagimu untuk membenarkan khabar tersebut. Allah Ta'ala berfirman, Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang beriman dengan perkara yang gaib dan mendirikan salat serta menginfakkan sebagian dari apa yang kami berikan kepada mereka. Wa min umuril ghaibi al-qadaru, dan di antara perkara-perkara gaib adalah takdir. Fa anta laysa 'alaika illa al-iman, maka engkau tidaklah ada kewajiban bagimu kecuali mengimani takdir. Tidaklah ada kewajiban bagimu kecuali beriman. Wa laysa 'alaika illa ta'atu, dan tidak ada kewajiban bagimu kecuali taat kepada Allah Ta'ala. Wala takunu 'abdan lillahi wa 'abidan lahu wa munqadan lahu wa muttabi'an li rusulihi illa idza kunta tahmilu hadhihi ar-ruha. Dan engkau tidaklah menjadi hamba bagi Allah yang menghambakan diri kepada Allah, tunduk kepadanya, dan mengikuti para rasulnya kecuali apabila engkau membawa ruh ini, yaitu beriman dengan takdir. Amma taqifu tas'alu limadha fa'ala wa limadha yaf'alu wa kaifa hadha alladhi yajurruka ila al-inhirafi wash-shirki wal-kufri billahi tabaraka wa ta'ala. Adapun engkau bertanya, kenapa Allah melakukan ini? kenapa Allah melakukan itu dan bagaimana bisa Allah Ta'ala melakukannya. Inilah perkara yang bisa menyeretmu kepada penyimpangan, kesyirikan dan kekafiran kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yaqulu rahimahullahu wal kalam wal jadal wal khusumatu fil qadari khassatan manhiyun anhu 'inda jami'il firaqi. Pembicaraan, debat dan perselisihan dalam permasalahan takdir secara khusus dilarang di sisi seluruh golongan. Qauluhu 'inda jami'il firaqi fihi nadharun. Ucapan al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala di sisi seluruh golongan butuh ditinjau kembali. Wa adhunnu anna al-'ibarata huna ghalatun. Dan aku menduga bahwa ungkapan ini di sini keliru. Ala kulli halin ahlus sunnati humul ladhina yatamayyazuna an ghairihim fil imani billahi wa asma'ihi wa sifatihi ala alwajhil la'iqi billahi wa kamalihi tabaraka wa ta'ala. Bagaimanapun juga ahlus sunnah, merekalah yang terbedakan, teristimewakan dari selain mereka dalam beriman kepada Allah, nama-namanya dan sifat-sifatnya dalam bentuk yang layak bagi Allah Ta'ala dan layak dengan kesempurnaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa min dhalikal imanu bil qadari. Dan diantaranya adalah beriman dengan takdir. Fahumul ladhina yatamayyazuna fil imani bin nususi wattamassuki biha walwukufi inda hududiha. Maka merekalah ahlus sunnah wal jamaah, orang-orang yang terbedakan, teristimewakan dalam mengimani dalil-dalil, berpegang teguh dengannya dan berhenti pada batasan-batasannya. Haulai yakhuduna bighairi wa haulai yakhuduna bighairi ilmin. Sementara mereka ini, yaitu selain ahlus sunnah wal jamaah, berbicara tanpa ilmu. Imma jabriyatun tahdirul awamira wa imma qadariyatun yata'awwaluna ayatil qadari wal'iyadzu billahi. Bisa jadi mereka adalah orang-orang jabriyah yang menggugurkan perintah-perintah. Bisa jadi pula mereka adalah orang-orang qadariyah yang menafsirkan dengan batil ayat-ayat tentang takdir. Dan kita berlindung kepada Allah darinya. Walladzina asabu tariqal wasati wattariqal mustaqima al-i'tisama bikitabillahi وسنه الرسول هم اهل السنه والجماعه. Dan orang-orang yang mencocoki jalan pertengahan dan jalan yang lurus, yaitu berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah fi babil qadari wa ghairihi, baik dalam bab takdir maupun dalam bab yang lainnya. Fahum wasatun fi jami'il abwabi, maka mereka ahlus sunnah pertengahan dalam seluruh bab. Kama dzakara dzalika Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, sebagaimana menyebutkannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Wasatun fi babi asma'illahi bainal mu'attilati wal musyabbihati. Ahlus sunnah merupakan golongan pertengahan di dalam bab nama-nama Allah Ta'ala antara orang-orang mu'attilah yang meniadakan nama dan sifat Allah dengan orang-orang musyabbihah yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Wa fi babil qadari bainal qadariyati wal mujbirati, dan ahlus sunnah wal jamaah pertengahan di dalam bab takdir antara orang-orang qadariyah dan orang-orang jabriyah. Haulai yatatarrafuna, mereka ini yaitu orang-orang qadariyah dan jabriyah bersikap ekstrim. Yaghluna fi isbatil qadari hatta yunkiruna af'alal ibadi wal 'iyadzu billahi. Mereka yaitu orang-orang qadariyah, orang-orang jabriyah, mereka melampaui batas di dalam menetapkan takdir sampai-sampai mereka mengingkari perbuatan para hamba, dan kita berlindung kepada Allah dari pemahaman tersebut. Wa yaquluna la fa'ila illallah, dan mereka yaitu orang-orang jabriyah berkata, tidak ada yang melakukan perbuatan kecuali Allah. Fahum bihadzal i'tiqadil batili min haitsu yash'uruna aw la yash'uruna yansibuna adh-dhulma ila Allah. Maka mereka orang-orang jabriyah dengan keyakinan yang batil ini, yaitu tidak ada yang melakukan perbuatan kecuali Allah, dari arah yang mereka sadari atau tidak mereka sadari, mereka menisbahkan kezaliman kepada Allah Azza wa Jalla. Kaifa rabbuna yudkhilu ha'ula'i an-nara wa hum la fi'la lahum. Dari sisi bagaimana mungkin Rabb kita memasukkan mereka ini, yaitu para pelaku kemaksiatan, ke dalam neraka sedangkan mereka tidak memiliki perbuatan. Ini konsekuensi mazhab Jabriyah. Ta'alallahu an dhalika 'uluwan kabiran. Maha tinggi Allah darinya dengan ketinggian yang besar. Ya'ni ma'nahu innallaha tabaraka wa ta'ala yaf'alu hadhihi al-ma'asi thumma yu'aqibu 'alayha al-bashara al-mukallafina. Yaitu maknanya konsekuensi mazhab Jabriyah bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala melakukan kemaksiatan-kemaksiatan ini karena menurut mazhab Jabriyah Allah memaksa para hamba untuk berbuat termasuk kemaksiatan. Berarti yang berbuat pada hakikatnya menurut mereka orang-orang Jabriyah adalah Allah. Kemudian Allah Ta'ala menghukum manusia yang dibebani dengan syariat atas kemaksiatan-kemaksiatan tersebut. Wal'iyadu billahi. Dan kita berlindung dari pemahaman tersebut kepada Allah Ta'ala. Fahadha ru'yun fasidun. Karena ini adalah pendapat yang rusak. Wa fihi hadmun lil awamiri wan nawahi. Dan di dalamnya terdapat penghancuran, peruntuhan perintah-perintah dan larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Tafaddalu wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.